Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Tafsir berikutnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, was-samaa'a rafa'aha, dan langit yang Allah Subhanahu wa taala angkat, saqfuha lil makhluqatil ardhiyah, langit sebagai atap untuk makhluk-makhluk yang berada di bumi. Saqfuha lil makhluqatil ardhiyah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit begitu indah, tanpa tiang, dengan jirim, dengan ketebalan yang sangat tebal. 7 lapis langit tidak jatuh, tidak runtuh, sangat luas menghiasi bagian atas dari bumi itu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala hiasi dengan adanya matahari, dengan adanya bulan, dengan adanya awan, dengan adanya bintang. Itu merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, di mana dengannya kita merasakan kesejukan, kita merasakan kehangatan, kita merasakan kenikmatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Wa wada'allahu al-mizan sepertinya ayatnya loncat ya Bu Jundia. Ada yang loncat ya? Ah, wan najmu. Belum ya? Ayo, na'am. Afwan, kita balik lagi ke atas. Wan najmu wasyajaru yasjudan, dan bintang serta pohon, yasjudan, keduanya sujud. Ai nujumus sama, bintang-bintang di langit. Wasyjarul ardi, dan pohon-pohon yang ada di bumi. Ta'rifu rabbaha wa tasjudu lahu. Mereka semua mengenal Rabb-nya, mengenal penciptanya. Wa tasjudu lahu, dan sujud kepada Allah Azza wa Jal. Wa tuti'u, taat. Wa takhsha'u, mereka semua khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tanqadu lima sakharaha lahu min masalihi ibadihi wa mana min ibadihi wa manafi'ihim, dan mereka menaati terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tundukkan atas mereka dari kebaikan-kebaikan dan manfaat-manfaat untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, an-nujum, bintang-bintang, wal asjar, pohon-pohon, demikian pula yang lainnya, ikan-ikan. Naam. Baik, mereka bertasbih. Ya, mereka mengenal siapa Rabb-nya. Mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tunduk terhadap ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tak menaati terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tundukkan atas mereka. Mereka diciptakan untuk apa? Nah, pepohonan mereka tumbuh kemudian mengeluarkan buah-buahan, ya, biji-bijian. Nah, ikan, ya. Mereka tumbuh besar kemudian dikonsumsi oleh manusia. Dan binatang-binatang mereka tumbuh, yang mengeluarkan, bisa memproduksi susu, ya, sapi, kambing, unta, yang dinikmati oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Taskhirun minallah, ini adalah nam taskhir, penundukan dari Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Nam dalam rangka untuk memenuhi masalih ibadihi wa manafi'ihim, kebaikan-kebaikan dan ya manfaat-manfaat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Was-samaa'a rafa'aha saqfuha lil makhluqatil ardhiyah, tadi sudah ya. Kemudian wa wada'a Allahul mizan, dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan al-mizan. Apa itu al-mizan pada kalimat ini? Ay al-adl, Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya keadilan. Adanya keadilan bainal ibad, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Keadilan fil aqwal, dalam perkara ucapan-ucapan. Wal af'al, dalam perkara perbuatan-perbuatan. Walaysa al-muradu bihi al-mizanul ma'ruf wahdahu, dan yang dimaksud di sini bukan sebatas mizan, timbangan yang ma'ruf, yang diketahui semata. Ya. Bal huwa kama dzakarna, bahkan sebagaimana apa yang telah kami sebutkan, yadkhulu fihi al-mizanul ma'ruf, masuk dalam kategori al-mizan di sini. Wadhu' al-mizan adalah mizan yang dikenal, yang diketahui, timbangan yang diketahui. Demikian pula wal mikyal, takaran-takaran, alat takar. Alladhi tukalu bihil asya' wal maqadir, yang ditakar dengannya perkara-perkara dan ya kadar-kadar tertentu. Nah, jadi Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala menafsirkan al-mizan di sini cakupannya umum. Karena ada beberapa tafsir. Naam. Ada yang mengkhususkan dengan keadilan ya saja, namun di sini dirinci masuk padanya al-mizan, timbangan, yakni dengan ya timbangan yang ada, anak timbangannya itu. Naam. Kemudian takaran, alat takar yang ditakar dengannya perkara-perkara dan dalam kadar-kadar tertentu. Demikian pula wal masahatul lati tubbatu bihil majhulat, jarak-jarak yang ya tubbat, perkara-perkara yang majhul itu ditentukan, tubbat ditentukan ya, berapa jaraknya, 1 kilo itu seberapa ya. Nah, kemudian ya ukuran-ukuran yang lainnya ya, 1 meter itu berapa ya kadarnya. Wal haqa'iqu allati yusalu biha bainal makhluqat, demikian pula hakikat-hakikat yang di yusal, nah yang diputuskan ya dengannya di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqamu biha al adlu bainahum, dan ditegakkan dengannya keadilan di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala meletakkan keadilan-keadilan, dan itu juga adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bisa ya memproduksi alat-alat timbangan, ya alat-alat takar, alat-alat untuk mengukur jarak dan seterusnya. Itu semata-mata adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tabarakallahu fikum. Alla tatghaw fil mizan, agar kalian tidak melampaui batas dalam timbangan tersebut, dalam keadilan tersebut. Naam. Alla bimakna li'alla, ataukah ada i'rab yang lain? Di antara i'rab yang disebutkan adalah li'alla. Naam. Ai anzalallahu al-mizan, Allah Subhanahu wa taala meletakkan, menurunkan timbangan keadilan, li alla tatajawazul hadda fil mizan, agar kalian tidak melampaui batas dalam timbangan tersebut. Fa innal amra law kana yarji'u ila uqulikum wa ara'ikum. Karena urusannya apabila dikembalikan kepada akal-akal kalian dan pendapat-pendapat kalian, la hasala al-khalal, maka akan terjadi kekacauan. Al-khalal, kekacauan, ketidakteraturan. Mallahu bihi alim, ya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang mengetahuinya. Wa la fasadatis samawati wal ard, dan langit dan bumi ini akan menjadi hancur. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala ya mensyariatkan agar kita adil, ya. Baik, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin, ya. Ayat atau surat yang sering kita baca dalam salat kita, dalam murojaah kita, wailun lil mutaffifin, celakalah orang yang mutaffif, orang yang mengurangi. Ketika dia membeli, mintanya dipenuhi, dipaskan ataukah bahkan dilebihkan, timbangannya diangatkan, ya. Tapi ketika dia menjual, sebaliknya yutaffif, dia mengurangi, walaupun dengan kadar yang sedikit, ya, sudah merasa bahagia dan bangga. Takarannya 1 kilo, dia kurangi sekian gram, ataukah dia kurangi 50 gram, ya. Dia menjual tanah, ya, sekian ukurannya dikurangi. Ini adalah mutaffif, kecelakaan bagi mereka, ancaman yang keras bagi mereka. Nah, timbangan-timbangan, takaran-takaran, jarak-jarak, kalau diserahkan kepada uqulikum, kepada akal-akal jahat kalian, dan araikum, dan pendapat-pendapat kalian, lahasala al-khalal, akan terjadi kekacauan, keributan, ya, akan terjadi kezaliman-kezaliman. Wa aqimul wazna bil qisti, dan tegakkanlah timbangan itu dengan keadilan. Ai ij'aluhu qa'iman bil 'adl, jadikanlah timbangan itu tegak dengan keadilan. Alladhi tasilu ilaihi maqduratukum wa imkanukum, yang sampai kepadanya ya kemampuan kalian, maqdurah, wa imkanukum, dan juga kesanggupan kalian. Wala tukhsirul mizan, dan jangan kalian mengurangi al-mizan, ya, timbangan itu. Kembali kepada tafsir yang disebutkan oleh As-Sa'di tadi, al-mizan di sini mencakup al-mizan al-ma'ruf, timbangan. Dan di negeri kita, ya, mayoritasnya sesuatu itu ditimbang. Berapa kilo, berapa on, ya, oleh saya katakan berapa ton, berapa kuintal. Nah, dan juga masuk padanya takaran, ya, berapa so', berapa mud, ya. Kemudian juga masuk padanya adalah jarak-jarak. Nah, berapa hasta, ya, berapa senti, berapa kilo, dan yang semisalnya, ini kilometer. Nah, la tanqusuhu wa ta'malu bi diddihi, jangan kalian kurangi dan jangan kalian melakukan praktek lawanannya. Yutaffif, kalian kurangi. Wa huwal jawru wadh-dhulmu wath-thughyan, karena itu adalah ya perkara melampaui batas. Jaur, jaur dengan zulm maknanya kezaliman, sama wath-thughyan, dan itu adalah sikap melampaui batas. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai keadilan. Allah subhanahu wa ta'ala mensyaratkan kepada hamba-hambanya untuk bersikap adil dalam ucapan, ya, dalam perbuatan, dalam tindakan-tindakan mereka, dalam muamalah jual beli mereka, ya, dalam muamalah, ya, sesama adami. Nah, ini yang bisa kita sampaikan, wallahu alam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.